Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, menggerakkan hati kita untuk bisa tetap duduk hadir di majlis ilmu, yang mana ilmu adalah makanan bagi rohani kita. Ketahuilah bahwa bukan hanya jasmani saja yang membutuhkan makanan, tetapi rohani pun, jiwa ini membutuhkan makanan yang dengannya iman akan terus bertambah. Sebagaimana tubuh ketika tidak diberikan makanannya, maka akan lemah untuk bergerak dan berbuat. Mau cari nafkah, lemas. Lemah. Kenapa? Belum diberikan makanannya. Demikian juga jiwa ini lemah untuk beribadah, lemah untuk beramal soleh, karena tidak ada makanan pada rohaninya, sehingga imannya lemah, yang demikian menyebabkan lemah pula amalnya. Ayuh ikhwa rahimani wa rahimakumullah, maka benarlah perkataan Imam Ahmad rahimahullah bahwa kita ini kepada ilmu lebih butuh daripada kepada makan dan minum. Kenapa? Karena ilmulah yang menjadi pendorong ya keimanan kita dalam beramal soleh di hari-hari kita. Ayol ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas salah satu hadis. Bukan salah satu hadis. Pembahasan dari bab tahrimil hijron bainal muslimin fauqa salasati ayyam illa libid'ah fil mahjur. Bab haramnya menghajar atau mendiamkan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari kecuali karena bid'ah yang dia lakukan. Saya ulangi, babu tahrimil hijron bainal muslimin, bab haramnya memboikot atau mendiamkan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari illa libid'ah, kecuali karena kebid'ahan yang ada pada orang tersebut. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, tapi yang ini berpaling, yang ini pun berpaling. Wa khairuhuma dan yang paling baik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang pertama kali memulai salam. Terkadang ada rasa gengsi ketika mempunyai perselisihan dengan yang lainnya, dia enggak mau mengucapkan salam duluan. Maka turunkan gengsi itu, ucapkan salam. Karena orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dialah yang lebih baik. Bagaimana kalau setelah disampaikan salam yang fulan yang satu tidak menerima, maka dosanya ditanggung oleh si fulan. Meskipun dia di atas kebenaran, yang pertama dia di alam kebenaran, tapi ketika temannya mengucapkan salam, meminta maaf, lalu yang merasa di atas kebenaran tadi tidak mau memberikan maafnya, tidak mau menjawab salamnya, maka dosa perselisihan itu ada pada yang tidak mau menjawab salam tadi. Meskipun pada awalnya dia yang di atas kebenaran. Meskipun saat terjadi perselisihan, dia yang di atas kebenaran. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga. Tulis ini hadisnya nih. Tulis hadisnya, penting ya. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, sungguh Allah telah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu fi kulli itsnaini wa khamis. Setiap amalan itu ditampakkan di setiap hari Senin dan Kamis. Amalan-amalan kita ditampakkan di setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengampuni setiap orang yang tidak berbuat kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Illam ra'an, kecuali seseorang, bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan, perselisihan antara dirinya dengan saudaranya. Lihat, setiap hari Senin dan hari Kamis Allah mengampuni kesalahan hamba-hambanya yang tidak berbuat kesyirikan, kecuali seseorang, meskipun dia tidak menyekutukan Allah, tapi karena dia mempunyai pertikaian, perselisihan dengan saudaranya, permusuhan, Allah halangi dari memberikan dia ampunan. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, utruku hadain hatta yastoliha, tinggalkan dua orang ini, jangan diberikan ampun. Ya, utruku hadaini hatta yastoliha, tinggalkan dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis rawahu Muslim. Berikutnya hadis keempat. An Jabirin radhiyallahu anhu. Dari Jabir, sungguh Allah telah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ayisa, telah berputus asa. Syaitan telah berputus asa, ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di negeri Arab. Syaitan berusaha agar dirinya disembah, tetapi karena tauhid yang ada pada manusia saat itu atau pada diri seseorang, hingga mereka tidak mau menyekutukan Allah dengan syaitan tadi. Tidak ada yang mau menyembah syaitan. Tetapi syaitan tidak diam, dia terus berusaha. Dengan apa? Walakin fitahrisi bainahum, tetapi dengan mengadakan permusuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga dengan permusuhan tadi hancurlah kaum muslimin dan menanglah syaitan. Hadis rawahu Muslim. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ayisa, telah berputus asa, ayya'budahul musallun, untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, fi jaziratil Arab, di negeri Arab. Tidak ada yang mau nyembah syaitan. Semuanya mengesakan Allah. Tetapi syaitan merusaknya dengan cara apa? Walakin fitahrisi bainahum. Tetapi syaitan berusaha merusaknya dengan mengadakan permusuhan di tengah-tengah mereka. Hadis rawahu Muslim. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab terbesar rusaknya hubungan seseorang adalah persangkaan buruk terhadap saudaranya, su'udzon. Ya. Maka jangan mudah berprasangka buruk kepada saudaranya. Jangan mudah menilai ini dan itu kepada saudaranya. Bersabarlah, tahanlah dirimu dari berprasangka kepadanya. Teruslah berhusnudzon, karena sebagian persangkaan itu adalah dosa. Ya. Lihat status, oh, kayaknya nyindir saya ini. Lihat status, kayaknya buat saya ini. Padahal orang secara umum saja bikin status, misalnya nasihat buat dirinya dan orang lain. Ya. Tapi kemudian karena dirinya merasa, ini kayaknya lagi ngomongin saya. Akhirnya, musuhan, persangkaan buruk tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kemudian jangan mudah sensitif, dinasehatin sensitif, ya, diingetin sensitif, marah. Harusnya kita bersyukur ketika ada orang yang mengingatkan kita, karena namanya manusia, nggak ada yang lepas daripada khilaf. Maka bersyukurlah kalau ada orang yang mengingatkan kita. Barakallahu fikum. Nah, kalau misalnya kita bercermin, lalu di mulut kita banyak busa habis gosok gigi misalnya, kira-kira saat bercermin lihat mulut kita banyak busa, apa yang kita lakukan? Cerminnya yang kita hancurkan atau mulut kita yang dibersihkan? Tentu mulut kita yang dibersihkan, bukan cermin yang dihancurkan. Maka maknanya kalau misalnya kita mempunyai kesalahan, mempunyai keburukan, diingatkan oleh saudara muslim yang lainnya, yang diperbaiki siapa? Diri kita, bukan kita memusuhi orang yang mengingatkan tadi. Ya, al-muslim mir'atu akhi, muslim itu cermin bagi saudaranya. Maknanya apa? Mengingatkan saudaranya saat saudaranya mempunyai kesalahan. Kita bersyukur dengan cermin. Coba kalau enggak ada cermin, kita keluar di sini masih ada upil, ada beleknya, ada ilernya. Ya, bercermin, oh diingatkan, alhamdulillah ini ada kotoran di mata, ada kotoran di hidung, ada kotoran di mulut. Dibersihkan. Ya, barakallahu fikum. Coba kalau misalnya enggak ada yang mengingatkan, terus kita berjalan dalam kesalahan. Ya, maka bersyukur dengan saudara kita yang mengingatkan kita. Barakallahu fikum. Jangan malah dimusuhin. Bersyukur masih ada yang mau mengingatkan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salas. Sekian banyak lafaz dengan lafaz seperti ini. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, maka siapa yang menghajar atau memboikot atau mendiamkan saudaranya tadi lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia mati, dakhalan nar, dia masuk neraka. Nah, hadis rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih menurut Syekh Bukhari dan Muslim. Saya ulangi, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, dakhalan nar, dia masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man hajar akhahu sanatan, siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, fahuwa kasafki damihi, seakan dia telah menumpahkan darahnya. Siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka seakan dia telah menumpahkan darahnya. Hadis rawahu Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yahillu lil mu'minin, tidak halal bagi seorang mukmin ayah juro mukminan fauqa salas, untuk menghajar, mendiamkan, memboikot mukmin lainnya lebih dari 3 hari. Fa in marat bihi salasun, kalau sudah lebih dari 3 hari, fal yalqahu, hendaknya dia menemui saudaranya tadi. Yang rasa salah, jangan berat untuk minta maaf. Yang merasa benar, jangan berat untuk memberikan maaf. Karena diantara keutamaan memberi maaf, Allah akan berikan untuknya al-jannah. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa diantaranya? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sarra'i wadh-dharra, yaitu mereka yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya ketika lapang ataupun ketika sempit. Wal kadziminal ghaib, dan orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu. Seorang atasan kepada bawahannya mampu enggak marah? Mampu, tapi dia lebih menahan ketika saudaranya atau bawahannya tadi berbuat salah. Padahal kalau misalnya dia luapkan pun bisa, dia atasannya. Orang tua kepada anaknya mau marah semarah-marahnya, ya, dia orang tuanya, enggak ada yang menghalangi. Tapi dia lebih menahan dirinya. Digolongkan sebagai orang yang bertakwa yang akan dibalas dengan al-jannah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memberikan maaf kepada manusia lainnya. Namanya manusia pasti punya salah. Tetapi dengan memberikan maaf, ya, Allah akan balas untuknya al-jannah. Maka siapa yang berlalu 3 hari, fal yalqahu, hendaknya dia menemuinya. Ya mungkin namanya manusia banyak kesibukan. Paling tidak tegur dia dengan salam. Alhamdulillah ada HP, telepon atau lihat pesan. Wa yusallim alaihi, dan memberikan salam kepadanya. Fa in radda alaihi salam, kalau salamnya tadi, tegurannya tadi, ucapan salamnya tadi dibalas, waalaikumsalam, dibalas oleh saudaranya tadi, faqad ishtaraka fil ajr, maka keduanya mendapatkan pahala. Sama-sama diberikan pahala dari permusuhan, ya, kemudian saling meminta maaf, saling memberikan salam dan menjawab salam, ishtaraka fil ajr, keduanya mendapatkan pahala. Wa in lam yarudda alaihi, tapi kalau enggak dibalas, berarti enggak dimaafin. Tapi husnudzon, ya, mungkin enggak ada kuota. Ya, husnudzon dulu. Jangan, wah kayaknya enggak dimaafin saya. Ya, ternyata lagi enggak ada pulsa. Wa in lam yurad alaihi, tapi kalau tidak dibalas salamnya, faqad ba'a bil itsmi, maka orang yang tidak menjawab salam tadi telah terkenai dosa. Wa kharajal musallimu minal hijrah, dan orang yang musallim tadi, yang memberikan salam pertama tadi, telah keluar dari hajar, artinya dia tidak lagi mendiamkan saudaranya, sudah keluar dari batasan keharaman tadi. Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Syarahnya panjang, penjelasannya masih panjang, penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, namun karena waktu yang sempit dan Ustaz pun sepertinya sudah datang, ya Abu Aisyah, Ustaz Qadja, baik, kita cukupkan, naktafi bihadal qadar. Mudah-mudahan setelah ini kita muhasabah diri, kita koreksi diri, kita ingat-ingat punya salah sama siapa, cepat minta maaf. Kalau misalnya kita punya salah, ya, punya perselisihan, segera ucapkan salam. Meskipun hanya lewat telepon, meskipun hanya lewat SMS, yang penting kita memulai duluan dengan salam. Mudah-mudahan dengan demikian kita dibalas pahala oleh Allah dan dibalas dengan surganya yang seluas langit dan bumi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.